zaman. Mulianya di sisi Tuhan, di dunia dan di akhirat. Nama Tuhan dan namamu digandingkan bersamaan. Namamu disebut dalam doa, agar doa dikabulkan Tuhan. Setelah wudu, setelah azan, setelah iqomah, juga dalam sholat. Namamu sungguh mewangi, walau jasad sudah dimakamkan. Begitu cinta Tuhan kepadamu, hingga namamu disebut selalu. Allah bersolawat padamu, para malaikat juga begitu. Sabaranmu luar biasa, tawakalmu menjadi budaya, keberanianmu tiada tara, akhlak tinggi dan berwibawa. Engkau contoh, segala contoh bagi semua manusia. Sahibul Azman, Allah amanahkan seluruh zaman. Karenamu juga Allah ciptakan seluruh makhluk untuk diabdikan. Walau jasadmu telah dimakamkan,